Sekarang kita masukin coba. Latif. Latif. Latif atau sudah Latif? Latif. Belum selesai. Nah, gitu ya? Kita usnida li alif. Baik. Qalan malik rahimallahu taala wa idza usnida li alif litnain. Kalau dia disandarkan pada alif itnain. Tilnakis. Disandarkan pada alif apa? Itnain. Misalnya dapat kata da'a, hada, ya. Dapat kata rodiya, dapat kata zakwa. Anggaplah empat contoh. Da'a, hada, zakwa, rodiya. Ya. Ini kalau disandarkan pada alif itnain. Maka kata penulis lam yufrad minhu syai. Maka tidak dihilangkan darinya sesuatu apapun. Paham ini? Tidak dihilangkan. Tidak ada dihilangkan. Berarti kalau dibilang Rodia jadinya apa? Kalau tak balik Rodia. Rodia. Zakwa. Da'a. Salah. Ini saja, ini yang mau dia cerita. Waktu kalau boleh alif ya an. Dan diubah alifnya menjadi iya. Nah, ya. Tuk labur alif, ya. Dia bilang ya saja. Ini terkait dengan fi'il mudhari. Tapi mati sudah selesai. Diubah alifnya menjadi apa? Ya. Nah, az-zaidah yazwan. Kan asalnya yazu. Semua dengan alif. Oh itu tadi contoh untuk fi'il madhi ya. Kan fi'il mudhari, fi'il mudhari. Seperti yazu jadinya. Ya zuwani. Iya. Ya hadi. Ya hadiyani. Ya rdo. Ya rdoyani. Kembalikan kemana? Ke ya. Jelas ini. Dan contohnya itu ya zuwani, ya miyani, ya sayani. Selesai mudhari. Wal amru kan mudhari. Selesai. Fi'il amr sama dengan fi'il mudhari al majzum. Sama dengan fi'il mudhari yang dijazm. Ini yang paling pendeknya. Karena fi'il mudhari mabni di atas apa dia dijazm. Fi'il mudhari mabni di atas apa dia dijazm. Iya kan? Sama. Fataqul ubzu irmi is'a. Iya kan? Hilang alif. Hilang ya. Hilang siapa? Wawu. Dah. Ubzu. Apa yang hilang? Irmi. Is'a. Hah? Alif. Kalau ubzu, ubzuwa, apa yang hilang? Nun. Irmiya. Is'aya. Ubzu. Nah. Apa yang hilang ini? Nun. Urmu, irmu. Hah? Nun. Is'au. Hah? Nun. Itu yang tuh ingat. Fi'il mudhari mutal akhir, demikian pula bahkan suami akhir, dia membeli di atas apa jadi? Jazm. Ketika fi'il amar. Paham kan? Kalau fi'il mudhari jazm dengan sukun, sukun. Hilang nun? Hilang nun. Paham kan? Mudah sekali masya Allah. Selesai. Hukum lafi. Hukum fi'il lafi. Ya? Fi'il hukum fi'il lafi. Fi'il lafi ini fi'il apa? Fi'il yang di dalamnya terdapat dua huruf illa. Dua huruf illa. Apakah di awal sama di akhir atau di tengah sama di akhirnya? Maksudnya fa dan la atau alif dan la huruf illa. Berarti ada dua. In kana mafruqan, kalau dia lafidnya lafid mafruq yaitu berada di fa dan la. Fa hukmu fa'ili mutlaqan, hukmu fa'il mithali. Masyaallah. Hukum fa'nya secara mutlak sama dengan hukumnya fa' fi'il mithal. Tau fa'nya fi'il mithal? Fa' fi'il mithal itu kalau dia berbahasa yaf'ilu hilang. Kalau dia berbahasa selain yaf'ilu maka tidak hilang. Sama. Ini hukumnya. Sama dengan hukum apa? Fi'il mithal. Tau fi'il mithal kan? Fi'il yang fa' fi'ilnya adalah huruf hilang. Wa hukmu lamihi. Dan hukum lamnya. Tau lamnya? hukum lamin najis, maka sama dengan hukum lamin najis. Berarti dia mengambil dua hukum. Di awalnya lihat fi'il namita, di akhirnya lihat fi'il najis. Kalau antum sudah hafal yang terjadi pada fi'il namita, sudah juga yang terjadi pada fi'il najis pembahasan terakhir. Ya, maka pasti tahu pembahasan fi'il apa? Lafi'il makruh. Jelas ini? Sama semua. Kalau seperti bako, apa itu modalnya? Takulu wako yaki. Mana bawahnya? Iya, karena berlaku padanya di hukum bil nita. Dihilangkan apa? Wawahnya. Ki, fil amalnya. Tidak, fil amalnya. Karena yaki dibuat fil amalnya kan hilang huruf pertama. Dan hilang juga huruf kim? Illa, fil nakis. Paham? Jadinya apa? Ki, kan dia satu huruf, maka dikasih ha? Sakti. Dikasih ha? Sakti. Jadinya? Ki. Iya, jadi jangan cari. Dari mana lagi hal itu apa? Hasakti. Iya. Wa in kana makrunan, kalau dia lafidznya lafidz makrun, atau lafidz makrun? Ayat dalamnya adalah huruf illa. Fahukmu najis. Langsung dibilang saja. Hukumnya hukum najis. Kenapa tak ikut hukum najis dan ajwal? Kan tadi kan gini. Kalau di bahasa Madinah, hukumnya ada dua, hukum fi'il mita dan hukum fi'il najis. Kenapa ini kan ada di ain dan lam? Kenapa tidak ikut hukum fi'il ajwab dan fi'il apa? Ya? Najis. Kenapa ada dua? Kenapa kalau cuma bilang hukumnya hukum najis saja? Paham? Apa? Iya, makanya kita tidak berbicara apa. Kita bicara ain, saudara. Nah, jawabannya karena akan mendapat akan mengharuskan nanti terdapat dua ilah yang berdampingan dan tidak itu tidak terjadi. Nah, saya begini, lihat itu contohnya. Toba, kan aslinya apa? Kan toba, belumnya seperti toba, aslinya toba ya. Iya kan? Antum ubah ya menjadi alif kan sebelum dia berharokah sebelumnya fathah. Jadinya toba. Terus ada waw berharokat sebelumnya fathah, diubah lagi menjadi alif, jadinya susah. Faham? Makanya tidak boleh ada terjadi berapa? Dua illah dalam keadaan dia apa? Berdampingan. Tidak boleh. Bisa terjadi begitu kalau dia sudah terpisah. Dipahami? Makanya dia di sini langsung dipastikan hukumnya hukum fi'il apa? Hukum yang hukum fi'il apa? Najis. Kata Allah yang mimit di sama semuanya. Ila akhir sampai akhir tasrifnya. Pokoknya yang penting antum fokus hukum fi'il ajwab, fi'il mithal, fi'il ajwab, fi'il najis, selesai. Karena yang lainnya ikut. Yang lainnya ikut. Tapi penutup. Ia tasarruf al-madi bi i'tibari fisali dhamir rabbi bihi ila salati asyara wajhan. Terpecahkan fi'il madi dilihat dari bersambungnya dengan bersambungnya dengan dhamir rabb. Ya dengannya maka menjadi 13 sisi. Fi'il madi bisa ditasrif ketika dia bersambung dengan dhamir rabb menjadi berapa sisi? 13. Inilah yang ditasrif oleh orang Indonesia. Cuma kesalahannya dia mulai dia tasrifnya dengan dhamir ghaib. Padahal ulama bahasa Arab mulai tasrifnya dengan dhamir mutakallim. Karena mulai dari yang paling ma'rifah, kemudian ma'rifah berikutnya. Paham kan? Itu saja. Cuma kita sudah terbiasa dengan huwa huma hum. Jadi semuanya kalau ditasrif itu fil madhi bersama dhamir ghaib, maka semuanya ada berapa? 13. Seharusnya 14. Cuma kenapa 13? Karena domir untuk dua sama saja. Domir untuk dua sama saja. Untuk laki atau untuk perempuan sama. Sehingga dikurangi satu karena sama. Jadinya 13. Innalil mutakallim. Ada dua untuk orang berbicara. Nasor tut. Dua untuk berbicara. Saya dibilang nasor ta nasor na. Benar untuk salah ini? Salah. Ta bukan mutakallim. Ta adalah apa mukok? Salah cerita. Nasor tu. Siapa yang punya cetakan seperti saya? Antum berapa? Berarti tidak sama. Saya tanya dia, siapa yang punya cetakan seperti saya? Antum? Nah, salah. Imran sama gak cetakan dengan saya? Enggak. Jadi dia tidur tadi, sejenak. Jadi nasor itu, nasor, nah. Wahum salimu foto, lima untuk diajak bicara. Lihat contoh, nasor, ta nasor, ti nasor, tuma nasor, tum nasor, tunna. Berapa itu? Lima. Kenapa lima? Karena tuma itu sama untuk siapa? Mudzakkar dan muannas. Wasita lil ghaib, masya Allah. Nah untuk ghaib, kita akan lihat kenapa bisa. Nah contoh, nasoro nasoro nasoru, nasorot nasorota nasorna. Mana bedanya? Nasoroka, nasar, nasorota. Bedanya nasoro. Sebenarnya pada hakikat sama-sama alif, cuma dia ada tambahan apa? Ta. Ta apa itu? Ta tanis as-sakinah. Untuk membedakan itu fa mudzakkar atau muannas. Jelas ya? Jadi semuanya berapa semuanya itu? Semuanya berapa? 13. Wakadal mudhari, dia punya mudhari ada 13 sama. Mirip semuanya. Cuman mudhari lebih sempit lagi. Mudhari lebih sempit lagi karena dia pakai tanis as-sakinah. Nada pada katanya sakinah. Karena dia awalnya saja. Bisa tak bisa apa? Ya. Bisa tak bisa ya. Nah, lihat tasrifnya orang Arab. Ansuru nansuru. Mulainya dari kata kali. Ansuru nansuru. Terus tansuru. Ya Zaid. Tansuroni. Ya Zaidah. Au ya Zindah. Sama. Karena laki-laki atau perempuan sama-sama tansuron. Tahu kan? Sama-sama tansuron. Tansuruna, tansurina, tansuruna banyak laki-laki, tansurina satu perempuan, tansurna ini banyak perempuan, yang suru satu, yang suroni dua, yang suruna banyak jamak, paham? Hindun tansuru dia, wahindani tansuroni, angis waktu yang surna, paham? Semuanya kalau dijumlah berapa itu? Karena dia sama antara mudzakkar dan muannas, dia hanya beda ta di awal, maka lebih kurang lagi satu. Jumlahnya berapa jadinya? Hanya 12 kalau mudzakkar. Wa mithluhul mabni lil majhul. Semisalnya dengan mabni lil majhul, kan tinggal dua saja. Tinggal di dhamma pertama, kasrah sebelum terakhir kalau mati. Kalau mudzakkar, dhamma pertama, fathah sebelum terakhir. Paham kan? Selesai. Jadi majhul, majhul. Wa yatasarraful amr ila khamsa. Sementara amr hanya 5, tapi dalam tasrif nyata berapa? 6. Cuma kan sama saja antara mudzakkar dan muannas. Jadinya berapa? 5. Lihat, unsur. Unsuru, unsuru, unsuri, unsurna. Apa yang ada? Unsuru. Kenapa enggak ada? Hah? Sama saja. Tapi kenapa tak dikasih saja supaya beda kasih tetap kami saja? Suami itu terpaksa dikasih. Dorobat, dorobata, doroba, dorobata. Kenapa di sini tidak dikasih? Nah, tata nisakina tidak masuk pada mudori. Nah, kalau tidak masuk pada mudori, berarti otomatis tidak masuk pada amma. Paham kan? Selesai. Setelah itu kita akan kembali ke pembahasan berikutnya. Pembahasan apa itu? Pembahasan nun tauki ketika bersambung dengan ketika fi mudhari bersambung dengan nun tauki. Berarti yang mana langsung itu? Hukmu akhir fi'li al-mu'akkadi bi nunit tauki. Nah itu baru insyaallah mudah kita dapat. Jadi kita akhirkan nanti supaya pertemuan nanti dia. Ya? Nanti aja. Nanti. Alhamdulillah.